Janjian baku dapat dengan hasil adik di terminal Tondano. Yang pakai baju biru, mat pakai baju putih, dapat lihat pemani. Karena tu baju biru mengingat masa lalu, nanti ada marah juga, pun ada cemburu.